Berangkat tenggene ratu namene Hizqil. Wa kullahu yuwajihu nabiyan kawiyan fa ini alqaw fi qulubi ulaika ra'b hatta yursilu ma'ahu bani Israel. Jeng Hizqil niki dipunaturi supados ngajak nabi sing kuat. Ngajak nabi sing kuat iki perang niku lek mboten enten nabi sing gadhah kekiatan batin gampang kalah. Dan lajeng Hizqil tangklet, lah sapa sing arep dijak? Akhire dipun dawuhi pilih sing badhe dijak perang niku Nabi Yunus. Lajeng Raja Hizqil niku nimbali Nabi Yunus. Nabi Yunus supados miyos. Lakon Nabi Yunus dawuh ngeten, halillahu amaraka bi ikhraji. Nek sing ngongkon metu aku sapa iki? Awakmu kok Gusti Allah. Kola laka, kola la ora nek sing ngongkon. Fahal samanillahu laka. Apa Gusti Allah kuwi ya wis bener-bener ngutus nggone awakmu. Ora. Fahuna ghairu ambiyain akwiya. Fa'alahu alaihi fakharaja mughadiban lin nabi walil malik wa qoma wa atabah rarum farakiba. Akhire krana soal niki Nabi Yunus niku wis sore kenae omong malah mboten sida dijak perang. Terus Nabi Yunus dipaksa sepatas medal. Akhirnya Nabi Yunus medal tenggene pundi Bahri Rum nanti duka. Iki krana ngindari duka niku wau, duka sing mboten sak pantese. Sampai akhirnya niki terusin Imam Ghazali teng kitab niki goro-goro wajibagot batan wahidah fi ghairi maudiha, marah yang tidak pada tempatnya lah kok fasajanahu. Fasajana mongko ngunjoro sapa Allah yang Nabi Yunus dikunjoro fi batnil huti ing dalem wetenge iwak. Tahta qa'ril bihar ana ing tengahe telenge segoro, ana ing ngisore telenge segoro. Arba'ina yauman kelawan 40 dina. Sekawan dosa dinten ning jero wetenge iwak. Wa wa hala utai Nabi Yunus iku yunadi ndedonga sapa Nabi Yunus. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. An sak temene kelakuan niku la ilaha ora ana pangeran niku maujud illa anta kejahi panjenengan. Subhanaka maha suci panjenengan Gusti, ini sak temene kula niku kuntu ana kula niku menang zalimin setengah saking wong kang zalim. Niku dungane Nabi Yunus. Wa sami'at lan banjur ngrungu sapa malaikatu malaikat sautahu ing suarane Nabi Yunus. Faqalu moko padha matur sapa malaikat ilahana wa sayyidana sautun ma'rufun min maudiin majhulid. Ilahana duh pangeran kita wa sayyidana lan gusti kita sautun ma'rufun min maudiin majhul. Utawi swara niku sautun ma'rufun, swara kang pun dikenal niki kok swarane terkenal Nabi Yunus niki. Tapi manggene teng pundi? Min maudiin majhulin saking panggonan sing boten dingerteni. Faqala Allah Ta'ala maka dawuh sapa Allah Ta'ala zalika sautu abdi Yunus. Zalika utawa mengkono swara iku sautu abdi swarane kawula ingsun Yunus sarupane Yunus. Fata syafaat mongko nyuwunaken pitulung fihi ing dalam Nabi Yunus sapa malaikat tu malaikat. Nabi Yunus disyafaati malaikat ning oleh pitulungan syafaat tapi jenenge dileh sebagai kenangan. Sumama azalika nuwi sertane mengkono-mengkono pitulung kuli sekabiane hadza sekabiane zalik walaupun dapat pertolongan akhirnya selamat tapi ghayyara wis ngowahi sapa Gusti Allah ismahu ing asmane Nabi Yunus diwahi dzunun Nabi Yunus sing tau dihukum ning jerone iwak. Faqala mongko dawuh sapa Allah wa dzunni lan nyritakno sira ing Nabi Dzunun. Ngene surat Al-Anbiya. Fanasabahu monggo banjur nisbataken sapa Allah ing Nabi Yunus dinisbatna ila sijnihi maring pakunjarane Nabi Yunus ora diceluk Yunus tapi diceluk Dzunun narapidana ikan. Sumakala nuli dawuh sapa Allah faltaqamahul qutu wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin larabi safi batnihi ila yaumi yub'atsun. Faltaqoma moko banjur nyaplok ing Nabi Yunus sapa al-khutu iwak wa huwa hada uta Yunus iku mulimun dipaidu. Nggih. Iku mulimun wong kang dipaidu. Untunge-untunge dhek kok iso bertasbih, iso muni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Falaula annahu lamun ora utahi sak temene Nabi Yunus iku kana ana sapa Yunus iku minal musabbihin. Serasake wong sing gelem maca tasbih kok upama gak maca tasbih ala bisa mongko yektine manggon sapa Yunus fibatni ing dalem wetenge Hud wetenge iwak mang ila yaumi yub'atsu tumeka maring dina kiamat. Nah, coba niki jenengan perhatosaken ternyata Allah ceritakno kados pundi hukumane Allah dateng Nabi Yunus tapi sekaligus nyeritakan pitulunge. Sumaza karo nuli nyeritane sapa Allah nikmatahu ing nikmate Allah wa minnatahu lan anugrahe Allah. Faqala mongko dawuh sapa Allah laula anta darakahu ni'matum mir rabbih lanu bidza bil ara'i wa huwa mazmum. Laula anta darakahu lamun ora utawi yen to nututi nyusuli ing Yunus apa nikmatun kenikmatan mir rabbih saking pangerane Yunus lanu bidza. Lanu bidza moko yektine dibuang sapa Nabi Yunus sangka wetenge iwak dibuang bil aroi ana ing bumi kang sepi bumi kang garing. Wa huwa halau ta Yunus iku mazmumun dipaidu wis sengsara dipaidu wisan. Ya untung karo Allah disusuli kenikmatan karo iwak Hud. Abu Yunus niku ditelekno teng pinggir pantai sing akeh tandurane. Sampai disusoni kidang. Ajeng. Tangkulo dina lemes disusoni kidang. Sampai akhirnya saged pulih malih. Ngene fardhur angen-angen sapa sira ila hadhihi siyasati maring iki-iki siyasat. iki kire kodoyo ayu al miskin wahai wong miskin sing ngrungokno ngaji niki niku nabi sing kaya ngoten niku lha terus lek menungso biasa piye. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono hukuman haluma jarro haluma sak banjure jarro lumaku haluma haluma jarro niku kata-kata idiom istilah ini haluma jarro begitulah seterusnya seterusnya hukuman berlaku ila sayyidil mursalin sampai hukuman dumateng gustine piro-piro utusan akromil akromi kholqihi yang mulia-muliane makhluke Allah alaihi yaqulu lahu alaihi ngatasi akramil mursalin yaqulu dawu sapa Allah lahu maring akramil mursalin dateng kanjeng Nabi dawuhe ngeten fastaqim kama umirta wa man taba maka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir fastaqim mongko istiqomah sira Muhammad kama umirta kaya oleh diperintah sira waman lan kabeh wong tabarang gelem tobat sapa man maka sertane sira wala tatghaw ana aja ngliwati wates sapa sira kabeh innahu satemene Allah bima tak maluna kelawan apa wae tak maluna kang padha nglakoni sira kabeh iku basirun tansah ningali hatta kana singgo ana sapa anabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakulu dawuh sapa nabi sayyabatni hudun wa akhwatuha sayyabatus dadi akan wanen ni ing ingsun sapa hudun critane nabi hud wa akhwatuha lan sedulur-sedulure nabi hud ila ditakonaken ana zil ayata wa askalaha fil qur'an kira didawakan sing dimaksud wa akhwatuha niku napa ana ngersakno sapa kanjeng Nabi hadil ayata iki ayat wa askala halan sepadane iki ayat fil Qur'ani dalam Al-Qur'an mula akhire faqala Allah taala faqala mongko dawuh sapa Allah taala wastaghfir li dzambi wastaghfir nyuwun ngapura sira Muhammad Lidambika maring dosa sira. Nabi ini lho sing diperintahkan maca istighfar. Ila an mana tumeka yen to paring anugrah sapa wa Gusti Allah alahi ing ngatasé Kanjeng Nabi bil kufurane kelawan pangapura. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sapa dawuh sapa Allah faqala mongko dawuh sapa Allah wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak niku jaminan pangapurane Allah wa wada'na lan wis nyelehna sapa ingsun Allah angka saking sira wisraka ing dosa sira sing asale dosa kuwi dadi bebanmu saiki dosa kuwi wis diselehna tegese wis di ngapura alazi kang angkodo kang wis ngabotaken napa lazi dzahraka ing geger sira isi pun dadi beban sing berat wonten ayat sanes Allah taala ndawaken wa qala lan dawuh sapa Allah taala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar ini surat Al-Fatah inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar liyaghfira supaya ngapura lakamare sira sapa Allah Gusti Allah ngapura mak ing keluputan takut dama kang wis dhisik apa mak mindambika saking dosa sira wa malan barang takhara kang kari apa mak niku istighfar sing dilampahaken kanjeng Nabi niku buahaken pengorun apa kehormatan ingkang agung kados ngaten menika jaminan dipun ngapura sedaya dosanipun kanjeng Nabi. Artose Nabi sing paling unju mawon tetep dipun utus supados tansah ngrumaosi salah. Wakanalan ana sapa kanjeng Nabi badhe dalika sause mengkono-mengkono dijamin. Dijamin dosane. Donga teniku ora kok mundak surut. Kanjeng Nabi dijamin dosane ora terus lehala wis dijamin dosaku wis di ngapura kok. Mboten malah kanjeng Nabi niku yusoli selalu salat sapa kanjeng Nabi. Alailain dalam waktu bengi kata tawar romat sehingga jadi abuh apa kodamahu dilamaan lorone kanjeng Nabi baya kuluna mongko sepada matur sapa sahabat ataf aluhada ya Rasulullah waqad ghafarallahu laka mata kodama min dambika wa mata akhor ataf alu ana to nglampahaken panjenengan kanjeng Nabi hadza ing niki-niki salat ngantos abuh ya Rasulullah di Rasulullah wong waqad ghafara teman-teman wis krasa ngapura sapa lho Gusti Allah lakah dhateng panjenengan ngapura mak ing barang takut dama kang wis dhisik apa mak min dambega saking dosa panjenengan wa malan barang takhara kang kari napa mak dosa sing dhisik dosa sing kari pun dijamin di ngapura dening Gusti Allah mawon kok jenengan tesih kados ngaten ngibadah. Faya kulu mongkon jawab sapa kanjeng Nabi dijawab kali kanjeng Nabi afala akunu abdan syakura afala akunu ana ta ora ana sapa ingsun ora ana iku abdan dadi kawula syakuran kang akeh syukure kan fungsinya syukur disini membuka kesadaran baru tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh Allah mulane dadine wedi ngantos kanjeng Nabi nangis saben dalu wa kana alaihi salam wa kana lanono sapa kanjeng Nabi alaihi salam iku yaqulu dawuh sapa kanjeng Nabi ndonga lawane dawuh lawane wa isa ukhirna bima kasabat hatani lauzibna azaban lam yu'adzabu ahadun min alamin wawani lamuno satu mene ingsun wa isa lan Nabi Isa iku ukhirna dituntut sapa ingsun dituntut sapa ingsun bima sebab kesalahan kasabat kang lakoni apa hatani iki driji loro kaupama aku karo Nabi Isa kuwi dituntut kanggo nyelesekne persoalan sing berhubungan karo driji loro iki tetep lauzibna moga yaktine disiksa sapa kita azaban kelawan siksaan lam yu'adzab kang urung tau disiksa hu ing azaban mang sapa ahadun wong siji minal alamin saking pira-pira wong alam kabeh kaupama aku iki dituntut dijlimeti tenan karo pangeran supaya bertanggung jawab perkara sing tak lakoni nganggo driji loro iki mesti aku karo Nabi Isa disiksa sing berat sing ora tau ditrapno ning gone wong alam kabeh. Mula kanjeng Nabi pun kaya ngoten niku sik panggah wedi mawon dhateng Allah. Wa kana lanana sapa kanjeng Nabi ku yusolli salat sapa kanjeng Nabi al-laila ing dalem suwengi. Wa yabki lan nangis sapa kanjeng Nabi wa yaqulu lan matur sapa kanjeng Nabi. A'udzu bi'afwika min iqabika wa biridoka min sakhatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik Auguyun pangroso kula Gusti bi Afrika kelawan pangapura panjenengan. Yun pangreksa min iqobika saking siksa panjenengan. Wabi ridho kalan kelawan ridho panjenengan. Min sahotika saking bendu panjenengan. Ini kita sesifat. Nah akhirnya langsung wa a'udhu bika mingka. Wa a'udhu lan yun pangreksa kula bika kelawan panjenengan mingka saking panjenengan. Iku dumane kanjeng Nabi. A'udzu bika minka. Dipun pol mergi lausi mboten saged ngatokaken kula. Sanaan ing muji alaika dhateng panjenengan. Kula pun berusaha pengin muji atas sedaya kesaenan kesempurnaan panjenengan. Mboten saged Gusti ngatokaken pamuji dhateng panjenengan. Antangge panjenengan kama asnaita. Kaya oleh muji panjenengan ala nafsika ing atase zat panjenengan piyambak. Mboten mampu ngepolno pamuji kados dene panjenengan muji dhateng badan dhateng panjenengan piyambak. Niku para nabi ngantos dumugi kanjeng Nabi. Tumo para sahabat ya semanten ugi. Suma sahabatu, suma sahabatan nulis sak temene sahabat, suma anna sahabatan. Suma sahabatan nulis sak temene sahabat. Alladzina rupana akahum kang utahe sahabat iku khairu qornin. Bagus-bagusnya generasi fi khairi umatin ing dalem luwih bagusnya umat umat Islam. Generasi terbaik bagi umat Islam itu adalah generasinya para sahabat. Iku kana ana iku yabdu pertelo minhum saking sahabat. Suatu ketika para sahabat itu bergerombol lalu muncul guyonan-guyonan. Ya tu muncul minum saking sahabat apa sayun suwiji-wiji minal mizahi saking guyon. Para sahabat padha guyon-guyon, gojlo-gojlo. Karena kok fana zahla, moko banjur tumurun. Apa qaulu ta'ala dawai Allah ta'ala alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam yakni ana ta ora teka mangsane liladina kedung akeh amanu kang padha iman sapa ladina amanu kang padha iman sapa ladina teka mangsane antah saayen ta padha khusyuk apa kulubu atine ladina lidzikrillahi maring zikring Allah. Apa waktu yang sekarang ini tidak lebih baik bagi orang yang beriman itu untuk khusyuk hati mereka karena ingat pada Allah, kok malah guyon. Nah, niku peringatane langsung. Al-ayatan rusna ing ayat. Sumawa doa fi hadhil ummati ma'a kauniha marhumata hudud wa siyasat al-azimah wal adab. Sumawa doa nuli nyelahaken sapa Allah. Biadil umat yang dalam iki-iki umat Muhammad maka uniha sertane anane hadil ummah iku marhumatan diwelasi nyele al-hududa ing wates-wates wasias man ing dukone pangeran koto akan us ngetok sopoman. Sing maringi hukuman ngetok sapa man fi khamsati darama ing dalem nyolong 5 dirham. Ngetok khairu udwin ing bagus-baguse gauta mingkas saking sira. Aja ngrasa aman an yakuna yen to ana godan ing dalem sesuk. Ana iku azabau dadi siksaane man apa hakaza mengkono-mengkono diketok. Jangan merasa aman wong ning dunya wae salah sitik nyolong 5 dirham wae diketok tangane. Rasulullah ning akhirat piye aja tenang-tenang kowe. Nas'alullah taala rahimal karim subhanahu. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah taala. Ar-rahimah kang welas asih al-karimah kang maha murah subhanahu maha suci Allah nyuwun an layu amila arep ento ora memperlakukan sapa Allah na ing kita alayu amila arep ento ora memperlakukan sapa Allah na ing kita ora diperlakukan illa bimahji karomihi kejaba kelawan murnine kemurahane Allah innahu sak temene Allah iku arhamur rahimin luwe welase pira-pira kang padha welas. Contoh kasus sing ditampilke mulai para Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai para sahabat. Ini adalah sisi yang menakutkan yang harus kita usahakan selalu diingat supaya kita hati-hati. Ya. Supaya kita hati-hati dan duwe kesalahan aja tenang-tenang. Tapi aja kebacut kena menen iki tok kudu diimbangi dari sisi harapan kasih sayang dari Allah. Wa amma min janibi roja. Wa amma min janibi roja yanapun saking sisi harapan. Fa hadis mongko nyritakno sira an rahmatillahi saking rahmate Allah. Al wasiati kang jembar. Wala harojalan orana sumpek orana sempit iku maujud. Kalau sudah berbicara tentang rahmat Allah yang luas ini, berbicara seluas-luasnya dan jangan merasa susah. Wamanilladzi waman lan utawi sapa iku aladzi wong yarifu kang ngerti sapa man ghayataha ing pol-polane rahmat. Sapa to sakjane sing ngerti ngepole rahmat? Wong rahmat Allah itu tidak ada batasnya. Auyarifu to ngerti sapa lagi? Auyarifu to ngerti sapa lagi wasfaha ing sipate rahmat wa nihayatah lan katoke rahmat. Yang bisa mensifati rahmat secara tuntas, yang mengetahui ujung dari seluruh rahmat, enggak ada yang tahu. Fa innahu mongko satemene Allah iku aladzi pangeran. Fa innahu mongko satemene Allah iku aladzi pangeran yahabu kang kersa maringi sapa Allah kufra sab'ina sanatin ing kufur 70 taun kersa paring pangapura paring rahmat diimani satin sebab iman sak jam. Ya karena ada orang yang mau beriman satu jam saja padahal dia pernah berkufur selama 70 tahun itu pun Allah masih mau memberikan rahmat. Ada seorang perampok ya Bromo Corah yang sudah membunuh 99 orang digenepi 100 itu karena ada taubat satu jengkal aja diampuni oleh Allah. Kala dawuh sapa Allah taala kullil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Kul dawuh sira Muhammad ladzina kafaru ladzina mare wong akeh kafaru kang padha kufur sapa ladzina iyantahu lamun padha gelem lereni sapa ladina kafaru mang nglereni kemusyrikane nglereni kekufurane yufar mongko dingapura sapa lahum kudu ladina kafaru wong-wong sing padha kufur kuwi lek do gelem leren oleh kufur dingapura kabeh amataro. Amatara ana tara ningali sapa sira fi amri saharati fir'auna ing dalam perkarane tukang sihire Raja Fir'aun. Aladina ya iku wong akeh jauh kang padha teka sapa Aladina. Oleh teka mangli harbi krana merangi Nabi Musa. Tukang sihire Fir'aun sing dibayar larang-larang kuwi kan niate nawaitune teka kan arep musuh Nabi Musa. Wahalafulan podo sumpah sopo tukang sihir saharoh mang oleh sumpah bi'izzati Fir'auna demi keagungane sang tuan Raja Fir'aun aduhi rupane musuhi Gusti Allah. Nah iya ahli sihir sing asale tunduk patuh bersumpah demi Fir'aun lan musuhi Nabi Musa. Duh ngoten mawon basa wis menyatakan iman di ngapura kali Allah Ta'ala famakana illa an ra'au ayata Musa alaihi salam fa'arafal haq faqalu amanna birabbil alam famakana mongko ora ana sapa apa kelakuan pamakana mongko ora ana apa kelakuan iku ila an ra'au kejaba yen to padha ningali sapa saharatu Fir'aun hanya karena melihat mereka melihat ayat Musa ing ayate tenger kebenarane Nabi Musa alaihi salam fa'arafu mongko padha ngerti sapa saharah ahli sihir man al-haqqa ing kebenaran sejati ya hanya karena mereka melihat ada tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa lalu mereka meyakini kebenaran hakiki itu sampai faqalu monggo padha ngucap sapa saharah mereka menyatakan tekad bersama amanna bi rabbil alamin amanna us percaya sapa kita bi rabbil alamina kelawan pangerane alam kabeh. Fir'aun GR apa Rabbil Alamin ki sih mbok maksud aku piye mboten oh mboten Rabbil Alamin iku ya pangerane Musa kali Harun iki mboten mergi sak derenge Nabi Musa pun petung kali pemimpine tukang sihir niku engko lek sampean kalah mboten engko lek sampean kalah aku sing menang sama iman kalih kula. Oh, ngoten. Oh, enggak mungkin. Saya akan datangkan sihir yang paling ampuh. Sihir yang paling ampuh. Enggak mungkin saya kalah. Ngoten. Wis toh sihirku iki sak bolo kabeh iki matek aji bareng-bareng. Enggak mungkin kalah karo sihirmu. Wis toh? Soal iman gampang ngoten lho enggak iki janjian pokoknya lek sampean ngerti tenan sihirku sihire sampean kalah karo iki karo mukjizatku iki sampean iman karo aku. Wah saya setu ya wes karena mereka tahu hakikat sihir nggih tahu dan hakikat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa akhirnya mereka dengan yakin pula bahwa ini bukan sihir lagi ini pasti ada kekuatan yang lebih yaitu kekuatan Rabbil Alamin Tuhan yang mengatur segala alam ini percaya saya percaya aman Nabi Rabbil Alamin dan akhirnya iman fa'amanu bihi wasadakuhu fa'ingkulta kana yajibu an yaktu bil iman qabla sujud fama fa'idatu takdimi sujud alal iman mudah. Jadi ini akhirnya dan pertanyaan ini sakjane iman disik lagi sujud apa sujud si disik lagi iman yang berfungsi itu iman disik lagi sujud orang kaya sampean-sampean ini wujudnya wis bolak-balik imane urung mlebu. Panggah glonjo mae panggah. Walam yazkur lan ora nyebut sapa Allah ana mung sak temene tukang sihir raja Firaun iku jadi padha nambahi sapa tukang sihir alaya ing atase sujud nambahi amalan ing amal. Enggak diceritakno tambahan amal wong bar kuwi dipetenteng karo Firaun. Faqdi ma anta qadin, malah ngono nantange. Terus Firaun lho, lha nek kowe saiki mengingkari janji wis tak bayari tak kon musuh Musa, malah saiki kowe sujud ning gone pangerane Musa. Oh, tibae pancen Musa karo Harun ki dedengkotmu ya. Kowe la usul libanakum. Tak salib kuwi tak selang-seling. Oleh munyalib tak suduki nganggo glugu kurma kowe. Mboten Firaun leh nantang. Lalu malah ditantang ke fakti ma anta qadid. Ya terserah saman putusi sing saman pengen putusi. Dia arep disunduki, dia arep di petenteng, dia arep dinapak nih. Urusan sampean nih. Kula butuhe iman kok. Mboten. Sumangsur nuli angen-angen sapa sira kam karoro. Kam ing tira karoro bulan baleni sapa la zikrahum ing nyeritakaken saharatu Firaun. Berapa kali itu dikisahkan tentang ahli sihirnya raja Firaun itu menunjukkan sebagai bukti pengalem dari Allah. Bimana madhi ing dalem maknane pengalem di bulan baleni fi kitabih ing dalem kitabe Allah al-Aziz kang agung. Wa kam lan pirang-pirang kabaira pira-pira dosa gedhe wasagaira lan dosa cilik. Wa faro kang wis ngapura sapa Allah ha ing kabair lan sagair lahum gedhe saharatu Firaun. Berapa dosa besar dan kecil yang diampuni oleh Allah kepada orang yang akan memusuhi Nabi Musa tapi enggak jadi. Goro-goro biimani saatin sebab iman saja balah zotin balik mengsak kedeping netro saklirian. Famaqalu mengkora podo ngucap sopo saharatu Firaun ila'an amanna birabbil alamin. Ilaan kejobo sak temene kelakuan iku amana wis percaya sapa kita birabbil alamin kelawan pangerane alam kabeh. Nah itu ya hanya barokah iman dan ungkapan saya percaya pada rabbil alamin tapi sudah diampun oleh Allah mergo lemuni ansidqil qulub. Ansidqil qulubi saking jujure ati. Kaifa kaya apa kabila nampa sapa Allahum ing saharatu Firaun. Karena kejujuran dan kepolosan mereka Allah mau menerima mereka wa wahaba. Lan paring pangapura sapa Allah lahum kedhi saharatu Firaun. Jami'a maing sekabiane barang salafa kang wis kliwat apa ma. Seluruh amal baiknya dilipat gandakan, seluruh dosa-dosanya diampuni. Suma kaifa nuli kaya apa jalan dadiake sapa Allahum ing saharatu Firaun. Tukang-tukang sihirnya Firaun itu karena jadi korbannya keganasan si Raja Firaun, mereka oleh Allah dijadikan ru'usas syuhada ing pira-pira pimpinane wong mati syahid. Fil jannati ing dalem swarga abadal abidin selawas-selawas. Mereka menjadi pemimpin para syuhada di surga selama-lamanya. Maksud. Fahadha halu man arafahu. Fahadha mengkotawi kiki kemuliaan. Iku halu man keadaane wong arafa kang ngerti sapa manuh ing Allah, menyadari sapa manuh ing Allah, wa wahadalan nyuwijaken sapa manuh ing Allah saatan mung sak jam. Badaku lidhalika sihri sa'use sekabiane mengkono-mengkono sihir wal kufri lan kafir wal dolali lan sasar wal fasadi lan rusak. Mereka pelaku sihir, mereka pendukung Fir'aun, mereka niat akan memusuhi Musa, mereka sudah berbuat banyak kerusakan, mereka punya kesesatan yang luar biasa. Setelah melakukan kesalahan-kesalahan begitu besar, hanya karena mengenal kebenaran dan mengesakan Allah satu jam saja, kok sudah diampuni. Betapa luas rahmat Allah. Fakai famongko kaya apa haluman tingkai wong. Afna kangus ngentekake sapa man umroh usa umure man. Dindana fi tauhidihi ing dalem nyuwijiaken Allah. Walayarolan ora ningali sapa man lidzalika ing mengkono-mengkono. Singapura ora ningali ahlan ing pantes. Sedawa ini yang dalam yang dalam dunia dan akhirat orang ningali huruhu yang liyane rahmat atau orang ningali huruhu yang liyane Allah. Bagaimana kalau yang melakukan ini semua adalah orang yang menghabiskan seluruh umurnya untuk mengesakan Allah, dan dia berpendapat meyakini bahwa tidak ada yang patut menyandang kemahaesaan itu selain Allah, dunia akhirat. Jadi lek iman saja wae wis iso ngilangno dosa semono akeh. Bagaimana kalau yang iman itu seluruh hidupnya dipenuhi untuk keimanan, digunakan untuk membela keimanan? Mudah. Niku terus ini syairane sinten Umar Al-Khayyam, ilam akun akhlastu fi ta'atik fa innani atma'u fi rahmatik. Nek kula ngamal niki mboten saged ikhlas Gusti, kula tetep tetep ngarep-ngarep datang rahmat panjenengan. Dan sing marai kula sik kendel wani ngarep-ngarep rahmat panjenengan jalaran fa innani qad istufi wahdatik. Kula niki urip selalu memahaesakan panjenengan. Dan iku jenenge rojak harapan besar atas rahmat Allah. Amataro ana ta ora ningali sapa sira. Amatarana tara ningali sapa sira ashabul kahfi ing pira-pira ashabul kahfi. Wa malan perjuangan kanu kang ana sapa ashabul kahfi ku ala ing atase ma. Minal kufri saking sifat kufure tula amarihim ing saksuwene umure ashabul kahfi. Tidakkah kamu lihat ashabul kahfi itu sebelum mereka beriman itu selama hidupnya adalah kufur. Yeah. Kufur. Dodenge wa semono oleh Allah Ta'ala diampuni, diberi kemuliaan karomah, tidur selama 300 tahun. Yeah. Ashabul Kahfi ini. Ashabul Kahfi. Ceritane niku maraja amru ahlal injil wa azamat fihi mal khotoya wa tawat al muluk hatta abadul asnam wa dabahutu wa dabahuli tawahid wa fihi baqaya ala dinil masih mutamasiku nabi ibadatillah wa tauhidih. Jadi menurut ahlul injil nalika niku wah pun pokoknya pun mboten karu-karuan. Tapi tersih enten sisa-sisa pemeluk agama Nasrani sing tersih bener-bener ibadah teng Allah dan mengesakan Allah. Termasuk sing tesih purun ibadah leres niku Malikun minar Rum, seorang raja dari Rum. Niku namine Tipianus. Niku nyembah brahala. Terus nek berkorban niku korbane nggih kangge foya-foya. Termasuk anggeran tenung sing bidul suloyo langsung dipateni. Lah Tipianus niki setiap kali nopo istilahe turun teng desa-desa. Nggih. Mlebu teng desa-desa niku anggere mlebu desa mesti malah geger. Napa sebabnya dipaksa wong desa ngriku kan nyembah brahala. Nek gak gelem nyembah brahala dipateni. Nah, bangsa Sidik Yanus niki mlebu teng kotane Ashabul Kahfi. Jenenge kota Afsus. Ashabul Kahfi niki terus delik. Mergi Ashabul Kahfi niki termasuk wong iman. Mereka berusaha lari sekuat tenaga supaya tidak katut dikongkon nyembah brahala. Akhirnya fatakhadha surton minal kufar wa amarahum ayat tabi'uhum wa ja'ala ulaika surti yattabi'una ahlal iman fi amakinihim wa yukhrijunahum milatik yanus fa yukhayiruhum bainal qatli wa baina ibadatil asnam. Si Tikianus niki pancen pun licik. Setiap rumah diberi mata-mata kondeliti sapa sing iman. Wah, nek pun ngoten dipaksa kan medal. Terus mungkin lan pun metu diadili kali Tikianus. Pilih iman tapi tak pateni apa pilih nyembah brahala tapi selamat. Ampun murat marit sebagian tiang ya enten sing seneng urip senajan kufur ya enten sing moh kufur tapi ya terus dipaten. Nah mula songo niku akhire ya pokoke mun berat lah fitnah sing di lampahke si sinten wau Tikianus sing kese cerita si Ashabul Kahfi ini terus demi untuk menyelamatkan niku niku terus delik teng jero gua, delik teng jero gua demi untuk menyelamatkan agama supaya piyambake ora dipaksa, ora dipaksa nyembah brahala niku. Niku sering kesih ceritane Ashabul Kahfi itu kamu itu kamu nalikane podo jumeneng sapa Ashabul Kahfi faqalu monggo podo matur sapa Ashabul Kahfi dan nenggone ngarepe Tikianus niku podo muni rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Rabbuna utawi pangeran kita iku Rabbus Samawati. Pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lan nadwa ora bakal ngabekti manembah sapa kita min duni sakliyane Rabbus ta Rabbus Samawat. Manembah ilahan ing pangeran liya. Wal tajaulan padha ngungsi sapa si Ashabul Kahfi ilahi maring Allah hanya mengatakan Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard lan nad'u min dunihi ilahan. Donga ten mawon ditampi kali Allah kaifa kaya apa kabila nampa sapa Allah ning Ashabul Kahfi bahwa barang paringi penghormatan sapa Allah Allahu maring Ashabul Kahfi summa a'azza nuli ngagungaken sapa Allah ing Ashabul Kahfi wa akrama lan mulyakaken sapa Allah ing Ashabul Kahfi faqala monggo dawuh sapa Allah wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa nuqallibun ngolak-ngalik sapa ingsun Allahum ing Ashabul Kahfi zatal yamini ing arah menengen wa zatal shimal arah mengewo tegese ngalor ngidul ngiwonengen tak urusi langsung ngoten maksude wa kaifaran kaya apa azuma ngagungaken sapa Allahu maring Ashabul Kahfi al hurmata ing penghormatan wal basalan paring sandangan sapa Allah ing Ashabul Kahfi al mahabata ing rasa wedi wal khasyata lan tegese wedi hatta yakula sigo dawuh sapa Allah li ikramil khalqi krana mulyakane makhluk alahi ing atase hataya kula singgo dawuh sapa subhanahu wa taala li akramil khalqi maring kanjeng Nabi Muhammad akramil khalqi luweh mulyane makhluk alahi ing atase Allah lau tolata alaihim lawallaita minhum firara wala mulikta minhum ro'ba lawitolata lamuno ningali siro Muhammad alahi mengatasi Ashabul Kahfi lawallaita mokoyek tine mengu siro minhum saking Ashabul Kahfi firoron korono melayu wala mulikta lanjek tine kebek siro minhum saking Ashabul Kahfi kebek ru'ban ing rasa wedi sungkan krana saking wibawane Ashabul Kahfi. Nah niki sik dereng critane asune niki. Pun Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.